Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulihil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemarin kita telah mempelajari salah satu hukum dari hukum-hukum al-waqi, yaitu apa, Hasan? Al-fasid, yang secara istilah intinya bagaimana, Abu Mujahid? Cara meningkasnya sebagaimana disebutkan tadi, ibadah atau akal yang tidak tercapai maksud dari diadakannya atau dilakukannya ibadah atau akal tersebut. Untuk suatu ibadah yang fasid, maka apakah kewajiban bisa gugur? Lebih suatu kewajiban atau suatu tanggungan tidak akan gugur dengannya. Demikian pula tuntutan tidak akan jatuh dikarenakan perbuatan yang dia lakukan atau ibadah yang dia lakukan tidak diterima, yaitu fasik. Contoh suatu ibadah yang fasid, apa Abdul Rahman? Nah, sholat sebelum masuk waktunya. Ada pun akad dikatakan fasid itu bagaimana, Abdul Muhammad? Nah, apabila tujuan dari akad tersebut tidak tercapai, yang dimaksudkan dari akad tidak bisa dihasilkan. Nah, seperti jual beli yang fasid adalah jual beli yang akhirnya dampak berubah perpindahan milik tidak ada. Contohnya jual beli yang fasid itu yang bagaimana, Fildan? Bagaimana itu yang majhul? Menjual barang yang majhul, yang tidak diketahui wujudnya. Nah, aku menjual ikan yang ada di kolam ini, misalnya tidak diketahui berapa ikannya, ya, banyak atau sedikit dan seterusnya. Baik. Kemudian kemarin kita membahas satu kaidah berhubungan dengan fasid dan haram. Kaidahnya bagaimana antara fasid dan haram? Hubungannya bagaimana? Semua ibadah atau akad yang fasid itu mesti haram. Namun tidak semua yang haram itu fasid. Nah, kita masuk pada pembahasan terakhir yang disebutkan oleh Syekh berhubungan dengan fasid. Qala rahimahullah, wal fasidu wal batinu bima'na wahid illa fi mawdi'in. Ya, fasid dan batin itu maknanya satu. Dan ini merupakan pendapat jumhur usuliyin, bahwasanya fasid dan batin itu sama maknanya, atau dengan kata lain bersinonim. Tayyib. Yang menyelisihi hal ini Abu Hanifah, dia menyatakan bahwasanya antara fasid dan batin itu berbeda. Namun pendapat beliau pendapat yang marjuh. Illa fi mawdhi'ain, kecuali pada dua tempat di mana fasid dan batil dibedakan. Al-awwal, yang pertama, fil ihram. Farraqu bainahuma bi anna al-fasida ma waqa'a fihi al-muhrim qabla at-tahallul al-awwal wal batila martadda fihi an al-islam. Keadaan yang pertama, di mana ulama usul ini membedakan antara fasid dan batil, yaitu pada permasalahan ihram. Karena menurut mereka, yang mereka membedakan, kalau fasid yaitu ma wadi'a fihi qabla al-muhrimu qabla tahallulil awal, ini hajinya fasid, hajinya rusak. Yaitu haji atau ihram yang seorang muhrim ikhwan fillah melakukan wakaf badannya, yaitu melakukan jima sebelum terjadinya tahallul awal, maka disebut dengan istilah mereka hajinya fasid. Misalnya, apabila seorang laki-laki menginap di Muzdalifah, Mabit, Tayyib, kemudian dia menjimai istrinya tersebut di Muzdalifah, maka dikatakan hajinya fasid. Kalau dia berikan, bukan berarti kemudian dia ya langsung boleh pulang. Tetap dia masih dikenai kewajiban, yaitu untuk meneruskan hajinya. Jadi dia meneruskan manasik haji tersebut. Jadi semua ya amalan-amalan haji tetap harus dia teruskan. Ini haji yang fasid. Dalam keadaan demikian, dia masih dituntut untuk mengkodok pada tahun yang akan datang. Kenapa? Karena haji dia pada tahun tersebut fasid, sehingga wajib untuk mengkodoknya. Nah, ini suatu dikatakan fasid tapi tidak batal. Kenapa di sini disebut fasid? Karena hajinya rusak tapi tidak batal. Karena kalau batal berarti langsung berhenti, langsung selesai. Ini maknanya. Maka para ulama usuliyun menggunakan istilah fasid pada keadaan seperti ini, yaitu pada keadaan ihram. Sehingga pada ihram ifanifillah, keadaan yang hajinya fasid itu tetap dia harus menempuh apa-apa yang dilakukan seperti orang yang hajinya sahih sampai selesai, tidak boleh keluar. Ini salah satu kekhususan ibadah haji. Nah, jadi tetap dia harus meneruskan ya manasik hajinya sampai selesai. Oleh karena itu lah ya sangat fatal kalau seseorang melakukan yang demikian pada hajinya. Maka hendaknya betul-betul berhati-hati bagi orang-orang yang berhaji bersama keluarga. Kemudian dikatakan batil bagaimana martadda fihi al-islam, seorang yang murtad pada hajinya. Ya, pada saat ihram dia murtad. Kalau sudah murtad ya enggak perlu teruskan, sudah pulang sana. Ya kalau ketahuan ya pemerintah kaum muslimin diminta taubat enggak mau, sudah bunuh. Enggak perlu dia meneruskan. Paham? Walaupun sebelum tahallul awal atau bahkan ya sesudah tahallul dan seterusnya tetap. Ya, ini namanya hatinya batil. Ini dibedakan ketika ihram yang fasid, keadaan seorang yang melakukan jima sebelum tahallul awal dikatakan hajinya batil kalau dia murtad. Makanya apa? Kalau fasid dia masih harus meneruskan, tapi di tahun yang akan datang dia mengqadha. Tapi kalau batil, ya langsung terputus di situ, batal nantinya. Ya contohnya murtad. Namanya murtad ya tidak perlu meneruskan. Man badala dinahu faqtuluh, siapa saja yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Setelah diminta bertobat dan tidak. Keadaan yang kedua, atsani fil nikah. Keadaan yang kedua pada permasalahan nikah. Farraqu bainahuma, ya para ulama membedakan antara batil dan fasid. Bi anna al-fasida mukhtalafa al-ulama'u fi fasadihi kan nikahi bila wali. Wal batil ma ajma'u ala butlanihi kanikahil mu'taddah. Jadi pada permasalahan nikah dibedakan antara fasid dan batil. Kalau fasid itu bagaimana? Yaitu fasid dinamakan nikah itu fasid, yaitu pada apa-apa yang para ulama berselisih tentang kerusakannya, tentang ya kerusakan nikah tersebut. Seperti misalnya nikah tanpa wali. Ini para ulama berselisih apa. Kalau nikah tanpa wali ini sah atau tidak? Ini terjadi perselisihan, maka dinamakan nikahnya fasid. Tapi kalau batil, ini dibawa pada suatu pernikahan akhwanifillah yang para ulama telah berijma tentang kebatilannya. Seperti nikahnya seorang wanita yang sedang muqtaddah. Wanita muqtaddah yaitu sedang pada masa iddah. Misalnya seorang wanita dicerai oleh suaminya, ya dengan cerai pertama atau talak pertama. Ya seminggu setelah perceraian tiba-tiba dia nikah dengan laki-laki lain. Ini nikahnya dinamakan apa? Nikah batil. Tidak sah sama sekali. Ijma para ulama nikah yang demikian batil. Baik. Karena dia masih dalam masa iddah. Tapi kalau seorang nikah tanpa wali, ini dinamakan nikahnya fasid. Kenapa? Karena tentang kefasidannya para ulama berselisih, sehingga diistilahkan dengan nikah fasid. Nikahnya rusak. Ya sama, kedua-duanya ikhwan fillah yang tidak sah. Tidak sah, cuman dibedakan dari si istilah saja. Taib nikah tanpa wali yang tidak sah, ya pada kondisi umum tentunya, tanpa melihat kita kondisi darurat. Kemudian nikah yang batil itu juga tidak sah. Cuman kalau batil memang betul-betul terjadi ijma' di kalangan para ulama tentang kebatilan nikah tersebut. Nah, jadi ini dua keadaan di mana para ulama membedakan. Baik. Dan yang jelas apabilalah fasid dengan batil itu dari hukum sama, cuma pada beberapa furu saja ya sedikit dibedakan, terutama tadi untuk masalah ihram. Dan di sana sebagaimana dulu telah kita sebutkan, ada beberapa ahkam wad'iyah yang lain yang berupa asbab illah, kemudian mawani dan syurut. Insyaallah ta'ala pemikiran pembahasan tersebut kita akhirkan pada kitab yang lebih luas. Baik, agar tidak membuat beban, ya membuat beban, karena pembahasannya lebih, ya lebih rumit daripada apa yang disampaikan oleh Syekh di sini. Cuma sebelum kita masuk pada bab berikutnya, ada perkara yang perlu kita ketahui, yaitu perbedaan antara ahkam taklifiyah dan wad'iyah itu apa? Ini yang penting. Baik, apa perbedaan antara ahkam taklifiyah dengan ahkam wad'iyah? Baik. Perbedaan yang paling mudah khonifillah yang pertama yaitu bahwasanya ahkam taklifiyah itu berhubungan dengan si muslim itu sendiri. Ya, berhubungan dengan pelakunya. Ini namanya ahkam taklifiyah. Maka dikatakan hadza wajibun alaikum. Ini wajib atasmu. Jadi berhubungan dengan pelaku. Ini wajib atasmu, ini makruh, ini sunnah dan seterusnya. Adapun ahkam wad'iyyah ini yata'allaqu bi amalihi, berhubungan dengan amal yang dia lakukan. Baik. Dan ini merupakan perbedaan yang paling mudah untuk seseorang bisa memahami perbedaan antara taklifiyah dan wad'iyyah. Ya, berhubungan dengan amal, ini amalan yang batal, ini amalan yang rusak, ini amalan yang sahih, ini sebab-sebab suatu amalan, ini ya penghalang-penghalang suatu amalan. Paham? Kemudian perbedaan yang kedua, khonifillah, ahkam taklifiyah ini kembalinya kepada al-amr wa nahi, perintah dan larangan dari Allah. Sedangkan wad'iyah ini hubungannya dengan akhbar. Ya, khabar. Khabar dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah meletakkan tentang suatu amalan, apakah amalan ini sahih atau amalan ini fasid ataukah amalan ini ya tidak lengkap syurutnya dan seterusnya. Sisi yang lain dari perbedaan antara keduanya bahwasanya ahkam taklifiyah itu hubungannya dengan qudrah khaliqiyah. Sedangkan wad'iyah tidak ada hubungannya dengan qudrah. Jadi untuk taklifnya dituntut adanya qudrah. Seorang ya salat, kalau dia tidak punya qudrah untuk salat, dia tidak dituntut untuk melakukannya. Misalnya dia seorang gila, tidak mempunyai qudrah, tidak mempunyai kemampuan. Ini hubungannya dengan taklifiyah. Sedangkan wad'iyah ini tidak. Misalnya ya syurut, ya syarat seorang melakukan salat harus masuk waktu. Ya masuknya waktu ini ya di luar qudrah seorang hamba. Tidak ada kemampuan seseorang untuk mengatur waktu. Nah, namun ini mungkin ya untuk memahaminya lumayan sulit. Yang jelas perbedaan yang pertama itu yang paling mudah, ya paling mudah, dan insyaallah ta'ala ya dengannya cukup. Bahwasanya ahkam taklifiyah ini berhubungan dengan muslim itu sendiri, dengan pelakunya. Sehingga pelaku ini apakah mempunyai qudrah atau tidak, mempunyai kemampuan atau tidak dan seterusnya, itu hubungannya dengan ahkam taklifiyah. Sedangkan ahkam wad'iyah ini kembalinya kepada apa? Kembalinya kepada amalan. Kembalinya kepada amalan. Sehingga ya hubungannya dengan akhbar, dengan khabar-khabar dari Allah. Hubungannya dengan akhbar. Allah tetapkan suatu amalan ya sahih. Allah tetapkan ya suatu amalan mempunyai syarat-syarat, mempunyai sebab-sebab dan penghalang-penghalang. Baik, ini perbedaan antara ahkam taklifiyah dan wad'iyah. Makanya nanti dalam permasalahan ahkam wad'iyah, khonifillah, ketika tidak ada hubungannya dengan taklif, maka Allah Subhanahu wa taala tetap bebankan ahkam wad'iyah pada perbuatan-perbuatan yang muncul dari orang yang bukan mukallaf. Misalnya seorang gila, seorang gila, ya dia melakukan pengerusakan di rumah orang. Ya dari sisi ahkam taklifiyah, ya dia tidak dosa. Ya tidak melakukan perkara yang dilarang. Ya tidak melakukan keharaman. Kenapa? Karena dia bukan mukallaf, orang gila. Tapi dari sisi ahkam wat'iyah, dia wajib dhoman. Kenapa? Karena dia menjadi penyebab kerusakan. Menjadi penyebab kerusakan. Maka tetap wali dari orang gila ini wajib mengganti, yang menanggung ya ganti rugi atas pengerusakan yang dilakukan. Baik. Jadi kalau ahkam wat'iyah yang dilihat adalah apa? Amalannya berarti, ya kan? Terlepas dari pelakunya siapa? Apakah pelakunya orang gila, pelakunya ya anak-anak, ataukah orang dewasa? Ya tidak peduli. Kapan saja misalnya terjadi pengrusakan, dia menjadi penyebab pengrusak. Ya maka sendiri si ahkam wat'iyah dia terkena. Ya menjadi penyebab, ya wajib untuk mengganti. Baik. Namun dari sisi ahkam taklifiyah tidak, yang dilihat adalah orangnya. Siapa yang melakukan ini? Yang melakukan ini adalah orang gila, berarti tidak dosa. Oh, yang melakukan ini orang dewasa dalam keadaan sadar, ya baligh aqil, maka terkena dia hukum taklifiyah, yaitu dia telah terjatuh dalam perkara muharram. Paham? Insyaallah taala ini dipahami. Nah, mungkin itu dulu. Ya, ada bab berikutnya. Insya Allah kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang. Yang jelas tentang pembagian ahkam ini sudah paham semua. Rahman, paham? Hah? Gimana? Baru ikut dari ahkam taklifiyah. Nah, kita mulai memang pembahasan pertama dari ahkam. Ya. Nanti di ya dilihat dari temannya atau ada rekaman ya, dari depan. Tanya pembahasan ya, bahwasanya ahkam syariah itu terbagi jadi dua, ahkam taklifiyah dan ahkam wat'iyah. Kalau ahkam taklifiyah ada 5, dan ahkam wat'iyah itu yang mu'tabar ada 6, dan bercabang-cabang menjadi banyak. Dan sekarang baru kita ambil 2 saja yang mudah, yaitu fasid dan sahih. Ya. Adapun pembahasan ilal, kemudian syurur, asbab, ini dirinci oleh ulama usul, ya, insyaallah diambil pada kitab-kitab yang lebih ya luas dari kitab ini. Karena Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitab ini memang ikhtisar, dibuat ringkas, sehingga kita pun tidak perlu kemudian memperluas. Cuman pada beberapa permasalahan yang memang butuh ditambahkan, kita tambahkan ya. Di antaranya tadi perbedaan agar kita semakin paham perbedaan antara ahkam taklifiyah dan wat'iyah. Baik, kita cukup sekian. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah.